السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وسيدنا مولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أمتي وأهل المجلس أهلية في المسجد para imam para tidak muslimin dan muslimat yang sama kita panjatkan syukur Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengadakan program yang berbetang ini ceramah berbuka keluarga atau sentas kira menjawab kemungkinan-kemungkinan agama mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan terhitung sebagai satu amal soleh. Dalam buku catatan amal kita dan akan kita lihat buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah yang sifatkan hari itu ya wala yang fa'amal wala bangun indah manat Allah Rabbi Salim. Pada hari kiamat nanti tiada berguna lagi anak yang ramai atau yang banyak melainkan mereka yang datang menghadap Allah SWT dan hati yang sejahtera daripada syirik dan dosa. Kita telah seminggu berpuasa Alhamdulillah dan kita harap Allah sempatkan kita untuk menghabiskan sebulan-bulan tarbiyah Ramadan ini untuk menjadi tetamu Allah yang disifatkan dalam hadis yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah dan penghujungnya kemerdekaan. Bukan 31 Ogos tapi kemerdekaan daripada dunia. Hikmah suatu yang paling penting sekali yang Allah sebut kutiba alaikum siyam kama kutiba alladziina min qablikum, dipardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang dipardukan ke atas umat-umat sebelum kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Apa dia takwa? Takwa maknanya kita mengerjakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Siapa dia buat begitu maka dia orang takwa. Memanglah kamu kita ni sunnah perintah Allah. Allah beritahu kita semayang dengan waktu puasa bulan Ramadan membayar zakat. Kita buat masa. Tapi sering kita buat tu mesti ada sikit sebanyak. Ada kurang lebih. Maka sikit sebanyak daripada kita tunai perintah Allah tu, takwa kita tu dia ada tinggi rendah. Begitu juga, takwa ni kita tinggal sekali larangan. Istinabun nawahi. Segala agama larang kita tinggal. Ada orang tinggal banyak, ada orang tinggal sikit, ada orang tinggal berlaku kekurangan pada tinggal. Maka dengan sebab sedikit sebanyak kita tu tinggal benda yang Allah larang, dia ada rendah. Darjat kita takwa tu rendah dengan tinggi. Dah apalah rendah pun asal nama takwa. Yang kita tambuh, tak ada takwa rasa. Kuih putu kuah. Orang lekat dengan ni. Mana bulan puasa pun bagi dia, tidak ada sedikit pun takut pada perintah Allah. Bulan puasa tak semayang. Allah Rabbi. Ada lagi. Sedangkan solat ni tanda kita takwa. Nah, solat fardu ni tanda takwa. Solat sunat kan? Solat sunat mendapkan diri pada Allah. Kita tak buat kesalahan supaya tidak ditangkap oleh polis. Itu bukan tanda kita nak baik dengan raja-raja dah. Supaya kita terlepas daripada susah. Kalau kita nak baik dengan raja, kita kena beri hadiah ke raja-raja. Maka kalau kita nak terlepas daripada neraka, kita buat apa tu? Tapi kalau kita nak dekat dengan Allah, tak ada dengan hak sunat. Tapi tak apalah, orang yang buat yang patut tak buat yang sunat. Tak masuk neraka tu. Di masalahnya fardu tak buat juga. Nah, fardu pun tak buat juga. Mana tak puasa, tak semayang. Tak apa lagi, guna sabar. Raya. Itu yang pelik. Tak semayang raya. Aduh. Benda sabar. Raya-raya ni untuk orang yang taat perintah Allah. Hari raya, hari kemenangan. Mana siapa yang taat, siapa semayang, dia boleh raya. Siapa puasa, dia boleh raya. Dan tak semayang. Raya boleh. Nah, raya juga. Tak puasa, raya. Tengah hari, bahan nasi buku. Nah. Ha. Tengah hari, boleh orang ada bahan air, minum air. Tapi, dua tu, beli baju raya. Nah, dengan spek hitam. Oh. Padahal tak puasa. Dan tak puasa, dan dia raya. Raya-raya ini hari kemenangan untuk mereka yang berpuasa. Nah, jadi ingat lagi. Ha? Buat satu security bubuh kat mana? Dekat belakang masjid-masjid. Nak mana objek tak puasa, sekretari jahat kata, kamu tak puasa ni, mana boleh banyak raya? Gambarannya bergabung ni, marah. Nah, mari semayang raya. Semayang raya sunat ke wajib? Sunat je. Kamu semayang lima waktu tak buat. Apa guna semayang raya? Balik lah. Kata gitu. Oh, marah dia. Dia cukup pandang aku lah. Ha. Tapi kena faham. Bukan buat gitu. Bila tak ada benda sunat apa tu, tak ada raya. Nah. Ha. Jadi kata budak-budak tak puasa pun boleh raya. Ha, dia jawab pula. Dah muka tak ke apa? Ha, jadi nak ceritanya, kita duduk atas dunia ni very simple. Agama Islam cukup mudah. 12 bulan kita boleh makan satu bulan puasa. Bukan 11 bulan puasa. Satu bulan. Apa kata kalau Allah wajibkan kita 11 bulan puasa, satu bulan je tak puasa. Nah, balik awal tu. JKK nombor. Nah, tiba-tiba 12 bulan, 1 bulan. Kenyang tak? Kenyang lah. 1 bulan dia puasa. 1 bulan pula bukan siang malam. Siang saja. Malam boleh makan. Cukup kenyang. Nah, kata agama dia kenyang. 12 bulan, 1 bulan puasa. 24 jam, 1 jam dia ibadah. Hah? Wah, iya. Satu jam ibadah. Mayang lima minit. Nah, mayang subuh ke? Lima minit, lima minit, lima minit, lima minit. Lima kali lima berapa? 26. 25, ha. 25. 25, siapa wirid, siapa zikir, siapa apa. Satu jam, satu hari dah ibadah. Kerja 8 jam. Masuk 8, balik 4. Masuk 5, balik 9. Oh, tak cukup. Ya, no. Marah pula, dia pengaruh. Tak bagi overtime. No overtime. Nah, ini kita menzalimi diri kita sendiri. Allah dah suruh semayang kita berat. Semayang akad tangan. Allahu Akbar. Akad tangan. Apa kata kalau diwajibkan masa kita nak akad semih tu, wajib kena stok semih satu beg. Ataupun batu beg, batu bata tiga uti. Berat tak? Tak terangkan. Tiba-tiba pasang. Allahu Akbar. Cukup orangnya. Tak buat juga. Padang tu hampur dalam neraka pun. Nah. Ha. Jadi tujuan puasa supaya menjadi orang yang takwa. Mu raja ke? Mu menteri ke? Tak ada peduli. Nak jadi orang takwa. Takwa cara raja, takwa cara menteri, Tuhan mu. Takwa, wajib takwa. Dan takwa apa? Imtithalul awamir istinabun nawahi. Junjung segala yang disuruh dan tinggal yang dilarang. Itu sahaja. Nah, jadi siapa yang dapat kuasa dia jaga sehingga dia meninggalkan ilaran, jaga semayang dia, maka orang ini tak takut, dia orang yang takwa. Bila tak takut, orang ini yang Tuhan raja. Nah, dari kalimah khasiyah rabbah. Yang berikan itu kerajaan Tuhan. Lima bagi orang. Khasiyah, dia sangat takut. Rabbah akan Tuhan. Takut Tuhan tidak sama macam takut makhluk. Takut makhluk lain. Takut asu kan ni? Takut asu. Ne? Ha. Takut diri takut. Takut Tuhan bukan itu. Takut Tuhan sampai masa Zuhur, mayang. Sampai masa Asar, mayang. Itu orang takut. Sampai masa bulan Ramadan, puasa. Takut siapa? Takut waktu lain. Ne? Malam, malam tidur sini. Malam kemarin tidur di Serasi. Dia keluar rumah hari... Hari ni dia? Ha, tak ingat ke hari dah. Saya keluar rumah hari Jumaat. Tinggal di Anu. Bagaimana? Ada buka di cukai. Buka di cukai, tidur di Resident Inn, Serasi. Ha. Jadi dia orang kabur dah. Dia orang tak kabur ni, mula-mula. Dia kabur lepas saya duduk dah. Dia punya hotel ni, dia tepi bukit. Patut tak apa orang, orang tak ada orang, orang putih dah duduk. Ha. Dia, eh, mana orang putih belaka? Dengan ngasuh orang putih kot. Nah. Nah. Orang Melayu tak ada duduk, orang Cina pun tak ada duduk. Nah. Rupanya laki. Haa, ngosek panggil. Nah. Atu kat limau. Tadi kita duduk, lehat apa semua masuk dalam bilik. Dalam 5 minit, mak dia duduk api. Haa, so, duduk api kita pun bangun nak kita, mak nyala pulak. Haa, oh, ada tiku-tiku kot. 5-6 kali. Nah, lala nak turun pergi kuliah tu, mandi. Masuk mandi, 3 kali tutup. Gelak tu, gelak. Mandi lah gelak gitu. Bila kita gabar-gabar, mak nyala pula. Tak perasan ni. Malam balik kepada kuliah, ha, apa-apa buka, nak balik mandi, nak pergi main terawih. Tak nyala aku. Nah, main tu. Kita letak benda kat, tak nyala juga. Dipanggil pun semua, dia pun mandi. Kita kata tang tadi ada 3-4 kali dah. Semua pasal dia tak ada. Tak pernah berlaku ni. Ha. Kita kata piku tak ada. Piku memang tak ada sini. Ayah tak apa pula ni. Tak ada rupa tingat tu kawan tu kabar. Rupanya orang-orang Cina-Cina kuasang faham kuasang bilak di situ. Ngosek. Jadi kita tak tahu kah dia duduk situ. Ne? Ha. Malam tu tidur dah duduk api pasti kau. Ne? Maknanya kalau kita takut Allah, kita tak gitu. Takut Allah bukan, takut je bukan gitu. Takut Allah, sampai masa sayang, sayang. Sampai masa subuh, sayang subuh. Sampai masa zakat, keluar zakat. Itu takut Allah. Takut makhluk lain. Kita lari dari dia. Takut Allah, kita pergi kepada dia. Nah, ha. Pai, naik motor, rotek mati. Baru pergi mati, 2008. Lengkok JBJ, Jepang. Nah, ha, dia baru tengok dia licin. Di dari depan tu kita pergi ke corner lain. Nampak? Ha, jangan lalu kat dia pasal ni 2008 punya rock tag kau. Sekarang 2011 dah. Nyanya kena 300 ya. Bayar aku derma kau orang, tak ada duit kerja 300 ya. Mana? Nah, ha. Tapi tak perlu takutlah, eh. Ha. Tapi kita kena tahan. Naik motor tak ada rock tag. Jangan bagi beti kat roblox. Kita lalu buat taruput. Eh? Kalau taruput tak boleh saman. Undang-undang Malaysia tak boleh saman. Roblox ni naik taruput. Tak boleh saman. Kalau dia tanya boleh. Tapi saman tak boleh. Dia tengok mana roket mati. Taruput kok. Tak saya terang. Dia terus aman, jangan sign. Naik mahkamah, dia kena panggil balik. Mahkamah hasil buat, ni mubadah nak, ni atas rupuk ni. Haa, selingat petang-petang. Nampak? Ha? Baik. Jadilah kita orang yang bertakwa. Takwa pada-pada itu. Kita nak sekarang kita takwa lebih daripada dulu. Tapi jangan takwa kita banding dengan rakan kawan-kawan kita. Takwa yang ada pada diri kita. Batu nak banding ibadah, nak upgrade ibadah, jangan tanding dengan orang. Tapi untuk kita sahaja. Kita ada komputer, PC kita. Nah, eh? Ha. Kita nak upgrade lagi. Bukan upgrade lebih baik daripada PC orang. Lebih baik daripada dia sekarang. Itu maksudnya. Jadi kita biar lebih takwa daripada Ramadan yang tahun lepas. Nampak? Ha, waktu kita kena pakai sepatah. Then today must be better than yesterday. Itu dia. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. Ini sebab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebut takwa, takwa itu hendaknya hari ini lebih baik daripada takwa Ramadan yang tahun lepas. Nah, ha, jadi kalau kita dah masuk darjah takwa, walaupun pangkat rendah, tapi kalau ada takwa, orang ini radhiyallahu anhu wa radhuan. Allah redha kepada kita. Bila Allah redha, kita tak minta syurga, dia bagi syurga. Eh? Kita tak minta syurga, tapi dah Allah redha, dia bagi syurga. Bila Allah redha ke kita, kita tak minta jauh pun daripada neraka, Allah akan jaga daripada neraka. Masa Allah minta semayang, minta syurga. Tak semayang. Tak berhasil pun nak masuk syurga. Nampak? Ha. Orang kafir lebih-lebih lagi ya. Nak masuk syurga juga. Nah, ha. Eric kata nak aku jahat benda. Nak masuk syurga. Aku ketuk pintu syurga. Siapa nak buka? Mu kafir. Ketuk saja boleh. Nak masuk tak boleh. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir sama ada Kristian ataupun Yahudi. Wahani lah kita macam mana pun. Gitu juga penyembah-penyembah berhala. Hak sembah berhala. Tak kira dah atau kek dia atau bukit dia. Nah, jenis sembah berhala. Atau kaum ini. Hak jenis tak saya Tuhan. Sebut nama kafir di dalam api neraka. Lama-lama duduk dalam neraka. Sekat dulu kini dan selamanya. Nah, jadi kita orang beriman. Alhamdulillah. Iman mengesahkan akan masuk syurga. Takwa mengesahkan tidak akan masuk neraka. Iman saja boleh jadi masuk neraka. Tapi kalau iman dan takwa tidak akan masuk syurga. Kenapa neraka? Ha. Batu dua kena ada. Nampak? Ha. Walau anna al-qura amanu wastaqau. Itu dua syarat. Walau anna ahlal qura, Allah kata, jikalau penduduk negara itu, penduduk negeri itu, yang pertama amanu, yang beriman, yang kedua wattaqau, dan mereka takut kepada Allah. Lafatahna alaihim barakati minas sama'a wal al-ayat. Kami akan berkatkan negara tersebut. Macam-macam ekonomi menimpa Allah. Ini dua. Macam ayat tadi kan? Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa'amilus salihah, orang yang takwa, orang beramal soleh. Ha. Jadi kita nak kuasa kita tahun ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Sama ada takwa kita level tinggi, inspektor, atau takwa kita pakat portable coklat, apa? Asal dapat nama takwa daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah? Ha. Maka kita berada di dalam peluang yang sangat baik sekarang. Nampak? Ramadhan. Kita berada dalam Ramadhan. Ramai mana orang meninggal dunia wani tak dalam Ramadhan. Mati dah. Kita dah. Maka kita duduk di dalam penghulu segala bulan. Ha, dia bulan ni dia ada penghulu dia. Dia kekek dia. Maka bulan ni bah dia ketua sekali bulan Ramadhan. Kalau baca Quran, baca. Biasa kita baca satu muka sehari. Hari ini kita bahas satu juzuk. Tidak rugi kita. Duit kita dah bawa hati tu. Nah. Satu juzuk. Quran ada 30 juzuk. 30 malam, 30 juzuk. Khatam Quran. Bulan puasa lah. Datang Jibril yang sana. Tadarus Quran dengan Rasulullah. Rasul baca, Jibril tegur. Rasul baca, Jibril dengar. Lepas tu kita buat tadarus. Nampak? Bulan puasa. Ha. Satu juzuk, kalau orang maju, 20 minit. Kita ni hak lidah kerah macam ni, 30 minit. Okey, dah 30 minit. Nah, ada orang berok sejam. Ada tak? Duduk nak jamah sejam. Mak macam ayahmu dah tupik haji. Duk lagi mak berok. Sejam buat nak jamah. Belum makan, tidur dah masuk lagi. Ni, 20 minit satu hari. Ulama 20 minit tak dah. Ha, tak dah buat ni. Lepas subuh satu helai. Ha, tak? Satu helai berapa muka? Dua muka. Dia 10 helai satu juzuk. Ha, 20 muka. Lepas subuh ambil masa 2 minit. Baca. Nah? Ha. Betul tak? Dua helai. Lepas Zuhur, dua helai. Asar, dua helai. Maghrib dua helai, isyak dua helai. Habis 10 helai, 20 muka satu juzuk. Tak ada ni tak? Tak ada ni tak? Tak ada juga dalam Allah. Lepas mayang satu waktu, baca dua helai. Tak ada juga. Tak ada juga, musyawa budroza, gali lubang, masuk dalam, kambus. Tak hidup lah senang. Nah, takkan dua minit baca kalam Allah tak ada. Nah, dua minit tu duduk kat jeng habis. Faham? Dua muka dah. Ada. Nak seribu daya, tambah seribu dalih. Kita boleh pergi kerja di Petaling Jaya, tak sekarang lah. Baca Quran tak sekarang, sejujuk lah ni. Fijir. Hak fijir, kerja di ni, ulu kelam. Hak ulu kelam, kerja di meru. Hak meru, lipat balik, naik cerah. Hak cerah tu, gauh mincit sikit. Mana? Allah kajang. Hak kajang, duduk kajang tu, buat kerja di ni. Layak. Mesti ketang lah, itu yang jeng. Berapa semangat? Nah, cari duit. Ha, ni piti akhirat. Baliklah paksa ambil Quran, satu juzuk. 30 madang, 30 juzuk. Quran tu, dia akan tolong kita di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu yahtiyama kiamat syafi'an li'akhami awkama qara. Bacalah Quran. Kerana Quran saja akan datang pada padang mahsyar di hari kiamat. Dia akan tolong kamu daripada kesusahan. Wakil rakyat ada, tak ada tolong. Raja ada, tak ada tolong. Presiden Bush, tak ada tolong. Presiden Singapura, balik awal. Orang ada kecil 5, harga 5 juta, tak ada tolong. Orang ada cicing 24 juta, tak ada tolong juga. Fa'innahu yaqi yaumal qiyamah syafi'an li'akhar. Kerana Quran datang kepada kamu pada hari kiamat, syafi'an, hal keadaannya mendatangkan pertolongan kepada kamu. Nah, kan banyak sangat. Sayyidina Usman baca Quran khatam 30 juzuk dalam 2 rakaat sembahyang sunat dalam safar. Rakaat sama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Dua orang saja yang sembahyang 2 rakaat khatam Quran, Sayyidina Usman dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Faham? Dua rakaat bos. Bayar. Bayar tunah. Rakaat pertama pakai hak 15 juzuk. Nah, kita 15 tahun dah habis juzuk. Hidup wak mahal tu saya terus. Nampak? Dah kenal jasa Allah, budi Allah. Kita ni tak ada mata Tuhan beri mata, tak ada telinga Tuhan beri tengok, tak ada kaki Tuhan beri kaki. Nak bini boleh bini, nak anak boleh kebi anak. Nak benda ni, nak nasi boleh nasi, nak kereta boleh kereta, nak misi, nak rumah, nak kerja, nak dapat. Boleh berapa? Aku baca Quran tu sikit dah leh. Oh, tak ada masa ya, semula, tak ada, tak ada. Amalah otak pun tak ada. 24 jam dah beli memang tak ada. Bahkan 48 jam akan tidak ada juga. Nah, alhaakumus takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu oleh mencari harta sehinggalah kamu semua masuk ke dalam lubang kubur. Nah, masuk lubang kubur balik awal. Sebelum kita masuk lubang kubur, kita bagi dam dulu. Kita cari kerja lah, kita cari dunia 8 jam. Nah, tapi 1 jam untuk ibadah. Nampak? Cari pipi 10 jam, 9 jam. Nah, hadir kuliah 1 jam. Cukup lah. Nah. Ni siapa ada semayang, siapa ada kuasa nak jadi benda. Nak hebat sangat. Hebat benda kita. Mati belaka. Kubur, kubur. Kisian ada kubur. Nak, Hindu kubur walaupun dia batuk. Cina ada kubur. Mana mati belaka tu? Ada bangsa orang dia tak ada kubur, tak ada mati. Ada makhluk keras belaka. Nak? Ha. Jadi bila gitu, kita semakin hari semakin dekat. Anak kita tu, Allah nak ulang, dia semakin dekat dengan alam barzah. Faham tak? Sebab bila dia telah hidup, bermakna dia semakin dekat dengan kematian. Tu Allah 8 bulan, kita 60. Nah, lagi makin dekat. Ni tak cucu pegang sampai. Barallah, barallah, barallah, barallah, barallah. Toki pada orang besar. Dah pergi surga, dah pergi masjid. Lambat tengok cermin, cik, tarik rambut. Toki. Tak ada rambut dah, toki ni. Orang pergi masjid, cucu, toki tak pergi masjid. Nah, apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam lubang kubur. Dah dengar cerita. Eh, meninggal dah. Kok mak. Oh, mati dah. Oh, mati dah kemarin. Dah nak balik daripada ekspedisi Merah Anda, mati dulu. Nampak? Jadi, jagalah daripada puasa kita. Kerana puasa kita ni adalah tarbiyah untuk kita. Mana-mana tempat pun kalau kita pergi, dia akan latih kita. Nah, dia tak akan maknanya terus suruh kita ni buat satu-satu kerja, mereka dilatih. Nah, kita kerja mana-mana pun. Kita minta kerja polis, dia pun atau pusat latihan polis. Kita minta kerja bomba, dia akan atau di pusat latihan bomba. Nah, di sana buat dia. Padang rumah pelakar, dia dilatih supaya dia boleh menghandlekan kerja-kerja sebagai ahli bomba. Baru dia dapat kerja betul. Bila dia keluar daripada pusat latihan, dia buat segala apa yang telah dilatih di dalam pusat latihan, maka dia berjaya. Sebab tu, kalau masuk dalam pusat latihan polis, dia akan keluar jadi polis. Masuk latihan bomba, keluar jadi bomba. Masuk latihan misi, keluar jadi misi. Cuma, tak ada lagi kita dengar pusat latihan bomba 2 tahun, keluar jadi misi. Masuk latihan misi 2 tahun keluar, jadi komando. Aduh. Masuk pusat latihan komando, keluar, jadi jururawat. Maka kita masuk Ramadan. Ramadan adalah satu pusat latihan yang Allah wujudkan setahun sekali. Supaya kita keluar, menjadi na'allakum tastaqim. Tiba-tiba, 30 hari masuk pusat latihan. Dah takwa juga kepada Allah. Hai, juga anak-anak. Nak pening kepala dah lah. Nah, jadi biarlah tu comel. Ni bulan Ramadan saja, pakat mari masjid. Lepas tu habis Ramadan mana? Tak mari masjid. Dia panggil dia. Drama minggu ini. Drama swasta. Dalam drama pakat masjid, keluar studio, naik tangkin. Tadi dalam drama oh, pakai baju kuk, apa duduk sebelah. Ini ayat dia wali imam, aku kuat tak. Ada payung pula kuat tak air. Dalam drama. Keluar drama, ingat ke mesti yang dalam drama tu hak dia ke? Hak tu hak datuk pinjam. Hak dia orang takkan. Nah, nak kan ustaz, beruh. Beruh dah hidup ni. Baju, baju kau asal balik, hak studio. Tinggal kedai amat, saya tarik satu kurang manis. Nampak? Ah, jangan kita jadi gitu. Makna dalam Ramadan kita jadi orang lebar, pembaca Quran, kuat yang mulai, suka tahajud. Nah, suka maknanya iktikaf. Habis Ramadan, kembali ke dunia asal kita. Lagolah pula. Ah, jadi jangan jadi pelakon drama gitu. Nah, jadi dalam Ramadan, itulah diri kita yang sebenar. Kita boleh lihat di luar Ramadan ini. Nampak? Ada kat sini ngelak Ramadan. Nah, bulan Ramadan balik cari sokok dulu ni, sokok ni. Oh, Ramadan dekat dulu nak pergi sejik. Lepas tu, tak ada apa-apa ya. 3 ekor spider duduk atas sokok dia. Dia kata, mari, habis dah. Tak letak pula. Pakat duduk situ. Sama macam nak mari surah masjid, musim nisbu Syakban je. Bila nisbu Syakban, cari Quran. Nah, Quran tu tahun tak jamah. Naik lapa dah. Naik spider dah. Nah, tiba-tiba malam satu Syakban. Pokok lapa musyarak. Jaga petang ni. Kita kena tubik belaka. Kerana malam ni orang baca yakin. Kalau kita tak tubik, bahan tanah kita tepi. Nah, satu tahun. Maka satu hari ambil yakin. Pergi masjid. Lepas tu tak mari-mari. Nah, ini golongan-golongan pelawak belaka. Nah, pelawak. Ah, tu ya tu. Pelawak. Jadi kita tambah jadi golongan pelawak. Kita no. Aku inilah Ramadan. Lepas Ramadan, aku beginilah. InsyaAllah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita ada banyak sebenarnya soalan pada petang ini. Kalau kita nak kira soalan, kalau kita jawab, InsyaAllah kita akan berhenti pada pukul 11 malam. kita habis semua soalan. Jadi kita mula menjawab soalan lah. Nah, pasal kita ada masa lebih kurang 1 jam lagi sebelum berhenti untuk berbuka pada pukul 7.04. 7 berapa hari ni? Eh? 7.29. Haa. 7.29. Haa. Isyak aku berapa? Isyak. Eh? Dah ingat Isyak. Kalau makan ingat. 7.29. Dah lari sikit. Tanya waktu semayang. Tak dia seorang, kamu semua sama je. Kenapa? Tak apalah. Aku pun lebih kurang itu kau. Jadi kita ingat sangatlah tarikh. Eh? Ha, kalau nak makan. 31 Ogos. Puasa lagi kan? Ke raya tak? Kena boleh raya tak? 31 Ogos. Ha. Nabi kata, Aitkum minan nar. Merdeka daripada api neraka. Bila habis hujung Ramadan penggalian ketiga. Kita tak buat 31 Ogos. Itu dah buat cetam tu. Kita dengar Aitkum. Merdeka daripada api neraka. Dah kira lah Tuhan beri kita kaya sekarang, Tuhan beri kita susah, kita fakir, kita milenial, kita nak, it's good inanna. Lepas daripada api ni rasa. Jangan, sebenar kehidupan, selepas jemerang, kita yang siratil mustaqim. Lepas pada tu, baru boleh kita nak breakdown, nak siapa, nak hihok, apa-apa. Tidak ada lagi kesusahan lepas daripada itu. Nah, ini kita breakdown awal, mana boleh masuk ni rasa balik awal gitu. Nah, baik, soalan ni di antara ni.